Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala babul hathi 'ala al-khusyu' fi shalah. Bab anjuran khusyuk dalam salat. Ini termasuk al-babul khamis min kitab as-shalah. Bab yang kelima dari kitab as-shalah. Al-khusyu' lughatan al-khudu'u was-sukun. Menurut bahasa, khusyuk itu artinya ialah tunduk dan tenang. Wal khusyuk fis-shalah as-sukunu fiha. Adapun yang dimaksud khusyuk dalam sholat adalah tenang dalam sholatnya. Qala al-Baghawi rahmata'ala al-khusyu'u fil badan wal-basar was-sauti. Berkata Imam al-Baghawi rahmata'ala bahwa khusyuk itu meliputi ketenangan badan, ketenangan pandangan, dan ketenangan suara. Ini badannya tenang, penglihatannya juga fokus, suaranya juga begitu tenang, tidak kacau. Qala Ar-Razi rahimahullah annahu amun lil qalbi wal jawarih. Berkata Ar-Razi rahimahullah, khusyuk itu umum terkait dengan hati dan anggota badan yang lain. Kama qala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Berkata Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota badannya yang lain juga akan ikut khusyuk. Itu menunjukkan khusyuk itu termasuk amalan hati dan amalan anggota badan sekaligus. Wal khusyuk fi shalah asbabun minha awalan al isti'adatu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Khusyuk dalam salat memiliki beberapa cara untuk mendapatkannya. Di antaranya berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Sanian tadabburul qira'ah fis-shalah, tadabburul qira'ati fis-shalah wa anwa'iz dzikri fiha. Yang kedua ialah merenungkan bacaan-bacaan dalam salat dan berbagai macam zikir dalam salat. Jadi kita harus ngerti arti bacaan-bacaan salat, kemudian kita renungkan kandungan isinya. Itu bisa membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Salisan hasru nadarihi fi maudi'i sujudih. Hasru nadarihi fi maudi'i sujudih. Memfokuskan pandangan ke tempat sujudnya. Hasru nadarihi fi maudi'i sujudih. Memfokuskan pandangan ke tempat sujudnya. Termasuk cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Rabi'an alla yadkhula as-salata, alla yadkhula as-salata wahuwa finshighali balin, wahuwa finshighali balin min ajri syahwati aqlin au syurbin au min ajri mudafaati ahadil akhbathain, min ajri syahwati aqlin au syurbin au min ajri mudafaati ahadil akhbathain. Cara yang keempat, jangan sholat dalam keadaan pikirannya sibuk memikirkan sesuatu. Seperti masih mikir makan dan minum karena lapar. Atau karena mikir menahan buang air besar, buang air kecil. Jadi kalau kita dalam kondisi lapar, makanannya sudah dihidangkan, pikiran kita sudah terus mikir makan dan minuman tadi, maka jangan kita gunakan untuk sholat saat itu, tapi kita tuntaskan hajat kita, barakfikum. Termasuk dalam kondisi kita sedang menahan buang air besar atau buang air kecil, pikiran kita tertuju bagaimana supaya bisa melepaskan hajatnya tadi, maka jangan kita sholat dalam kondisi seperti itu sampai kita memenuhi hajat kita, ya. Karena sholat dipastikan tidak khusyuk kalau menahan buang air besar dan buang air kecil. Wakhtalafal ulama fi wujubil khusyuk fi sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya khusyuk dalam sholat. Fal jumhur ala adami wujubih, wa dhahaba ba'duhum ila wujubih, wa rajih qawlul jumhur. Bal idda'a an-Nawawi al-ijma' ala adami wujubih. Bal idda'a an-Nawawi al-ijma'a ala adami wujubih. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat tidak wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib. Yang rajih ialah pendapat jumhur. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengklaim ijma tidak wajibnya khusyuk. Wa ala hadza dhahaba jumhurul ulama ila sihhatis shalah walau ghalabat 'alaiha al-wasawis. Walau ghalabat 'alaiha al-wasawis wa dhalika ma'a naqsi thawabiha wa ajriha. Walau ghalabat 'alaiha al-wasawis wa dhalika ma'a naqsi thawabiha wa ajriha. Maka berdasarkan hal ini, jumhur ulama berpendapat sholat seseorang itu sah sekalipun dia dalam kondisi was-was atau kacau pikirannya. Namun demikian, pahalanya berkurang. Jadi dia ikut gerakan. Takbir sampai salam itu ikut komplit, tapi pikirannya gak fokus. Itu sholatnya sah, tapi pahalanya sangat kurang. Nah, itu yang dimaksud tidak wajib. Nah, tapi selanjutnya, kita bahas satu persatu hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala dalam kitab Bulughul Maram berkaitan dengan masalah khusyuk dalam salat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala al-haditsu at-tasi' was-samanun wal-mi'ah. Hadis yang ke-189. وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خصيعته وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat dalam keadaan melakukan ikhtisar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Namun lafadznya mirip Imam Muslim. Maknanya ialah meletakkan tangan di atas pinggulnya, pinggang, apa pinggul, pinggangnya, ya. Pinggang, ya. Nah, berkaca apa ini? Pinggang. Di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, Aisyah mengatakan bahwa hal itu termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam sholat mereka. Taib. Mukhtasiran ismu fa'il minal ikhtisar. Mukhtasiran ismu fa'ilin minal ikhtisar. Yakni wabi'an yadahu ala khasiratihi au yadaihi ala khasiratihi. Mukhtasiran itu isim fa'il dari ikhtisar. Maknanya ialah meletakkan tangan di atas pinggang atau kedua tangan di atas kedua pinggang. Satu tangan atau dua tangan. Ya. Nah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula an-nahyu an-ikhtisar fi sholati. Larangan berkacak pinggang dalam sholat. Al-faedatu atsaniyah al-ikhtisaru fi sholati min fi'lil yahud. Berkacak pinggang dalam sholat, dalam ibadah adalah termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Al-faidatu atsalitsah. Dzakara al-musannif al-haditsa fi babil khusyu' ma yas'uru bi anna al-illata fi nahyi 'anil ikhtisar annahu yunafil khusyu'a. Dzakara al-musannifu al-haditha fi babil khusyu'i ma yas'uru bi anna al-illata bi anna al-illata fi nahyi bi anna al-illata fi nahyi anil ikhtisari annahu yunafil khusyu'a. Musannif yakni penyusun bulughul maram Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala menyebutkan hadis ini dalam bab khusyuk. Naam. Mengesankan bahwa sebab larangan ikhtisar dalam salat ialah karena bisa menafikan kekhusyukan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Wujubu al-ibti'ad an musyabahatil yahud. Wujubu al-ibti'adi an musyabahatil yahudi. Wajib menjauhi sikap menyerupai Yahudi. Jadi kita berusaha untuk tidak meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, apalagi dalam masalah-masalah yang khusus dan menjadi ciri khas mereka. Al-faidatu al-khamisah. Dhahaba jumhur al-ulama ila anna al-ikhtisara fi salati la yubtidu salah walakin yungkisu thawabaha wa ajraha. Jumhur ulama berpendapat bahwa ikhtisar dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi mengurangi pahala sholat. Taib. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadithu at-tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke 190. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Tafaqqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika makan malam telah dihidangkan, maka mulailah dengan memakan makan malam itu sebelum kalian sholat maghrib. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. 6. Fihi fawaid. Al-faidatul ula ikhtalafal ulama fi taqdimit ta'am ala sholat. Ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mendahulukan makan daripada sholat. Fal jumhur alan istihbab. Fal jumhur alan istihbab. wadzahiriyah alal wujub warajih qaulul jumhur. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum mendahulukan makan daripada sholat. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Adapun kelompok adzahiriyah berpendapat wajib. Yang rajih pendapat jumhur. Nah, karena perbedaannya antara wajib dan sunnah, maka kita apa ini? Mengamalkannya, ya. Mendahulukan makan daripada sholat. Al-fa'idatu as-saniyah. Idza dhaqa waktu sholatil maktubah. Bihaitsu law quddimat ta'amu la kharaja waktuha. Fajumhurul ulama ala taqdimis sholat muhafadatan alal waqti. Bihaitsu law quddimat ta'amu la kharaja waktuha. Fajumhurul ulama ala taqdimis sholat muhafadatan alal waqti. Jika waktu sholat fardunya sudah mepet, yakni kalau seandainya kita mendahulukan makan, bisa-bisa waktu sholatnya habis, maka jumhur ulama berpendapat harus mendahulukan sholatnya dalam rangka menjaga waktu sholat. Berarti ikhwan abidin a'udzakumullah, kalau kita gabungkan faedah pertama dan yang kedua, maka faedah yang pertama tadi itu kalau waktu sholatnya masih apa ini? Longgar, maka disunahkan untuk mendahulukan makan daripada sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya sudah mepet, kalau makan dulu waktu sholatnya habis, maka didahulukan apa ini? Sholatnya. Nah, al-fa'idah itu as-salisah. Qad qisa alat ta'am. Qad qisa alat ta'am ghairuhu mimma yahsulu bita'khirihi taswisul khatir. Taswisu al-khatir wal-awla al-bada'atu bih. Nah, dikiaskan dengan makan adalah perkara-perkara selain makan yang jika ditunda-tunda bikin pikiran kacau, maka lebih baik didulukan menyelesaikannya. Nah, na'am, sebelum sholat. Jadi selain makan, kalau ada urusan-urusan lain yang kalau ditunda bikin kacau pikiran, gak fokus sholatnya, maka lebih baik selesaikan urusan itu. Tapi ini semuanya ikhwan abidin a'azakumullah, tidak boleh tasahul padanya. Harus apa namanya, berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian tidak menjadikan kebiasaan makannya itu mepet-mepet waktu sholat. Dalam kondisi tertentu memang manusia gak sebagaimana biasa, sangat lapar, dan ketika dihidangkan makanan sudah pikirannya itu gak bisa mikir apapun kecuali makan. Nah, saat itu pikirannya sudah apa yang dikuasai oleh makanan, atau makanan menguasai pikirannya. Nah, atau saling menguasai, ya gak tahu, yang jelas kacau pikirannya itu, ya. Nah, maka kalau sholat ini bisa apa ini? Tidak fokus dan tidak khusyuk. Nah, ini harus mendahulukan makan saat itu daripada sholat. Nah, tapi jangan kemudian bikin jadwal makan selalu mepet apa ini? Waktu sholat, ya. Nah, barakallahu, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.